Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rahimallahu ta'ala huna La syarika lahu fi ibadatih kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkih. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tiada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya, sebagaimana tiada sekutu baginya dalam kerajaannya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, ini setelah kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh tentang makna syahadat la ilaha illallah kemarin ya, yang sangat rinci dari beliau hingga penjelasannya berhalaman-halaman. Itu ana harap antum murojaah ya, biar tahu maknanya bahwa tafsir la ilaha illallah dengan nama mudah bihaqin itu bukan tafsir ijtihad dari Syekh, namun tafsir Al-Qur'an yang diulaikan oleh seluruh ulama dari berbagai madhab ya, dari kalangan banyak mufassirin. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, ada musyarikati fil mulk tatanawwa'u. Nah, ketiadaan sekutu bagi Allah dalam kerajaan maka itu beragam. Ahyanan takunu asyarikatu fil mulki mutlaqan duna idopatiha ilallahi wasyarika fil mulki takunu. Nah, perhatikan ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh, ketiadaan sekutu bagi Allah dalam kerajaannya itu beragam. Ahyanan, terkadang persekutuan dalam kerajaan itu secara mutlak tanpa diidopahkan kepada Allah, tanpa disadarkan kepada Allah. Nah, yang namanya syarikah fil mulk ya, yang namanya persekutuan dalam kerajaan itu dalam berbagai bentuk, yaitu yang beliau menyebutkan bi ayyakuna likulli syarikun qismun khasun laisa musya'an ay lahu qismun khasun mimma ishtaraka fihi, yaitu bagi masing-masing sekutu, bagi masing-masing perkongsian, dia memiliki bagian yang khusus ya, bagian yang khusus, si A, si B ya, dia punya bagian khusus dalam kerajaan, wilayah dia si A, wilayah ini untuk si B. Laisa musya'an ya, yang tidak tersebar ke seluruhnya, begitu, terbatas. Ai lahu qismun khasun, jadi sekutu ini cuma punya bagian khusus, mimma ishtaraka fi, dari yang keduanya berkongsi di situ. Masalan, ishtaraktu ana wa anta fi milki ibilin. Misalkan saya bersekutu dengan anda dalam kepemilikan onta. Masalan, laka khamsuna wali khamsuna ma'rufah. Misalkan untuk anda 50 ekor onta, untuk saya 50 ekor onta. Hadihi khamsuna li ma'rufah bi'ayaniha. Nah, 50 ekor unta ini yang buat saya ini sudah dikenal, diketahui dengan unta-unta tadi. Wa hadhihi khamsuna laka ma'rufah bi'ayaniha. Dan juga ini khamsun 50 juga buat anda nih. 50. Ishtaraktu ana wa anta fi kutubin ma'rufatin. Berarti anda dan saya itu kita berkongsi ya dalam pencatatan itu tadi yang sudah diketahui 50 50. Hadihil kutub laka wa hadihil kutub li ya. Juga contohnya saya bersekutu dengan anda dalam kitab-kitab. Ini kitab-kitab buat saya, ini kitab-kitab buat anda. Hadihi syarikatun, ini namanya perkongsian. Kullu minal syarikaini lahu kismuhu istiqlalan. Masing-masing dari dua pelaku kongsi, dua sekutu, masing-masing mendapatkan bagiannya secara mandiri. Nah, ini kalau dalam ya, perkongsian kekuasaan seperti itu. Bisa dipahami sini? Dan Allah tidak memiliki adanya ya, perkongsian dalam kekuasaan. Kalau ada perkongsian, ya ribet alam semesta ini ya, semuanya akan mengklaim ini kekuasaan saya. Kayak begitu. Asani yang kedua, antakuna syarikatan musya'atan. Nah, persekutuan dalam kepemilikan ya, dalam kerajaan, dalam kekuasaan, itu bisa juga dalam bentuk persekutuan, perkongsian yang menyeluruh, yang menyebar. Li syarikah ini syarikatun musya'atun. Ya, masing-masing dari dua sekutu dia punya, ya, sekutu yang punya perkongsian yang meluas. Wahada wahada mustarikani fil mulki fi mulkin la yatamayyazu minhu ahaduhuma 'anil akhar. Nah, berarti dari masing-masing dua sekutu tadi dalam kekuasaan dia enggak bisa membedakan mana kekuasaan dia dan mana yang lain. Bal huwa lahumma jami'an. Bahkan keduanya itu milik mereka berdua. Wallahu bayyana fil Qur'an annahu law kana lahu syarikun fil mulk fi mulkihi labtagha ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di Al-Qur'an bahwa seandainya Allah memiliki sekutu dalam kerajaan langit dan bumi ini, ya, tentulah sekutunya itu akan mencari, menuntut, ya, mengambil jalan dari kekuasaannya. Allah taala berfirman, kullau kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idan nabtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakanlah seandainya, ya, ada sembahan lain selain Allah sebagaimana yang mereka katakan, kalau begitu mereka sesembahan selain Allah ini, Tuhan-Tuhan yang katanya punya kekuasaan ini, itu akan pergi, dia akan mencari menuju kekuasaan jalannya tadi. Ya, walau kana ma'ahu alihatun ma'budatun tastahiqqu al-ibadah fi'lan maladhi yalzamu min dhalik. Nah, seandainya memang ada sembahan lain yang diibadahi selain Allah yang berhak diibadahi, ya, ada ilah yang dia punya fi'lan, yang dia punya kekuasaan, punya power, apa konsekuensi dari hal tersebut? Al-jawab, yalzamu ayyakuna lahum nasibun fi mulkillah. Jawabannya, mereka nanti berarti punya bagian juga dalam kerajaan Allah. Li'annahu la yastahiqqu. Ya. Kayak begitu juga. Li'annahu la yastahiqqu al-ibadah illa ma yamliku an-naf'a illa ma yamliku an-naf'a wad-durra. Karena tidak ada yang berhak diberikan ibadah kecuali zat yang dia memiliki manfaat dan mudarat. Zat yang memiliki hak prerogatif untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada makhluk. Kan begitu. Ya. Kalau masing-masing nih, misal Sang Hyang Widi, ya, Sang Hyang Widi, Tuhannya orang Hindu, dia pencipta alam semesta, ya, dia disembah, Allah juga disembah. Terus kita katakan, udahlah masing-masing, Tuhan masing-masing. Lah, berarti alam semesta ini punya siapa? Ya, punya siapa? Anda tetapkan untuk si Sang Hyang Widi itu, atau untuk Allah Tabaraka Ta'ala? Gak bisa. Maka mesti kita batilkan salah satunya. Dan gak mungkin kita batilkan Allah. Yang kita batilkan adalah si Sang Hyang Widi tadi, Tawud. Kullau kana mahu alihatun kama yakulun idan labetagaw ila zil arsi sabila. Qala subhanaka wa ta'ala amma yakulun uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dengan ketinggian yang besar. Laisa ma'allahi ahadun fi mulki. Kalau begitu, tidak ada seorang pun, ya, yang bersama Allah dalam kerajaannya yang punya saham. Bal huwa al-mutawahhadu fi mulki. Bahkan Allah lah yang, ya, diesakan dalam segala kerajaannya ini. Ya, tuju min dzalika wa yalzamu annahu huwal mustahiqqu lil ibadah wahdahu. Maka, ya, hal ini mengharuskan bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi semata. Walihada qala huna, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan di sini, la syarika lahu fi ibadatih kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Tiada sekutu baginya dalam ibadah sebagaimana tiada sekutu baginya pula dalam kerajaannya. Walihada yaqulul ulama'u inna tauhid ar-rububiyyati yastalzimu tauhid al-ilahiyyati. Sesungguhnya tauhid, ya, rububiyyah, yaitu meyakini Allah sang pencipta, meyakini Allah yang memberi rezeki, meyakini Allah yang menghidupkan, mematikan, ya, kalau begitu itu konsekuensinya juga berarti, ya, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah. Artinya kalau kita sudah meyakini Allah sang pencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan mematikan, Allah yang mengatur alam semesta. Kalau begitu konsekuensinya, ya berarti harus beribadah kepada Allah semata. Ya, kok bisa kita meyakini Allah lah yang menghidupkan, mematikan, tidak ada zat yang memberi rezeki, tidak ada zat yang mengatur alam semesta, tidak ada zat yang memiliki hak rububiyah kecuali Allah, malah kita beribadah kepada selain Allah. Ya, kan aneh. Dan makanya kita dapat di Al-Quran, Allah mengkhitab musyrikin agar mereka bertauhid dengan tauhid uluhiyah, agar mereka beribadah pada Allah semata. Dikhitab mereka dengan tauhid rububiyah, diingatkan mereka dengan tauhid rububiyah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Nah, ini perintah Allah agar mereka bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, bertauhid uluhiyah. Nah, Allah jelaskan tauhid rububiyah. Alladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-sama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nah, Allah sebutkan juga nih, yang telah menurunkan untuk menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai tiangnya, menurunkan air hujan dari atas untuk kalian, dengan air hujan tersebut ya Allah keluarkan dari bumi buah-buahan untuk kalian sebagai rezeki untuk kalian. Tuh, lihat Allah sebutkan rububiyah, dan Allah akhiri lagi dengan uluhiyah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamu. Maka kalau begitu jangan kalian jadikan ya adanya tandingan bagi Allah dalam sesembahan dalam keadaan kalian sudah mengetahuinya. Makanya kata Ibnu Katsir apa? Al khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Ya, zat sang pencipta ini semua, alam semesta ini semua, dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, jadi tauhid rububiyah konsekuensinya haruslah mentauhidkan uluhiyah. Ya, kalau di kaidah apa? Di kaidah pertama, tauhid rububiyah yang ada pada musyrikin Quraisy itu tidak menyelamatkan mereka sedikit pun. Ya, mereka tetap kafir. Kenapa? Karena mereka tidak melaksanakan konsekuensinya. Ya, makanya Allah khitab tadi, Allah khitab mereka, Allah diajak bicara mereka, Allah berfirman kepada mereka, perintahkan kepada mereka dengan tauhid uluhiyah, dengan dalil-dalil tauhid rububiyah. Gitu. Nah, bisa dipahami sini ya. Mana lagi tadi? Fal iqraru bi anna Allah azza wa jalla laisa lahu syarikun fi mulkihi, maka mengakui, mengikrarkan bahwa Allah tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. La ala wajil istiqlal wala ala wajil isya'ah yalzamu minhu luzuman ya akidan annallaha wahidun fi istiqaqihi al-ibadata. Nah, jadi kalau kita sudah mengikrarkan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, ya, baik tidak ada sekutu apakah itu secara mandiri apalagi secara menyeluruh, ya, berarti hal ini konsekuensinya dengan konsekuensi yang tegas, yang pasti, berarti bahwasanya Allah lah wahidun, Allah yang Maha Esa, ya, dalam keberhakan ibadah. Nah, la yastahiqqu al-ibadat, la yastahiqqu al-ibadah illa huwa la syarika lahu kama annahu wa wahdahu lahul mulk la syarika lah. Maka la yastahiqqu al-ibadata, tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali zat yang tiada sekutu baginya, ya, sebagaimana ia semata yang memiliki kerajaan yang tiada sekutu baginya. Kama ja'a fi ayatil an'am, sebagaimana terdapat keterangan di ayat, di sebuah ayat di surat al-an'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin yang tiada sekutu baginya, oleh karena itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang berislam. Ya. Wa sabaqa bayanu ma'naha, telah berlalu penjelasan maknanya. Wa anna ma'naha la syarikalah, makna tiada sekutu baginya, qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku sembelihanku lillah, untuk Allah istihqaqan, yang Allah yang berhak untuk mendapatkan itu semua. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbul alamin. Lillahi mulk, ya, lillahi, ya, milikan, milik Allah lah kepemilikan itu, ya, secara kepemilikan hidup dan matiku. Maka kalau kita mau persembahkan jiwa kita untuk Allah, bukan bagimu negeri, ya, itu lagu keliru, itu salah penjelasan sisi akidah. Bagimu negeri, kami berjanji mau berbaiat sama negeri, jiwa raga kami, darah tumpah darah kami. Enak aja, jahiliyah, nggak ada kayak gitu-gitu, ya. Nah, jiwa raga kita itu untuk Allah, bukan untuk negeri. Apalagi kalau kita berperang, ya, demi bela negara, apa kata Syekh Utsaimin? Mati jahiliyah. Jadi itu kata pas seluruh para ulama. Enggak ada, kita mesti, ya, membela agama, bukan membela negeri. Ya, membela agama. Siapa yang mati perang membela negara, ah, jahiliyah. Enggak boleh. Nah, kalau negara kita menyerang Malaysia, menyerang Singapura atas dasar tauhid, nah kita ikut serta. Fisabilillah baru. Itu baru fisabilillah. Ya, serang Singapura. Kenapa? Karena mereka kufur. Fisabilillah. Ya, fisabilillah. Ganyang Malaysia. Kenapa? Mau mencaplok jahiliyah. Ya. Kayak dulu ada tuh bapak jahiliyah di Indonesia yang mau mengganyang Malaysia. Ya. Tapi ini harus dijelaskan, ya, karena saya pernah mendengar, ya, ceramah salah seorang ustaz di yang dia memberikan wejangan buat, ya, apa itu, Hansip Cinta Sunnah gitulah, tahu lah, ya. Ya. Oh, itu keliru dia. Dia bilang, oh, ini dibawain ayat hadis-hadis tentang ribat, itu betul. Siapa yang berjaga di ribat, ya, keutamaan-keutamaan menjaga perbatasan. Itu hadis-hadis tersebut itu untuk menjaga kaum muslimin dari serangan kafirin. Ya, kafirin. Nah, kalau sekarang yang diribat itu dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Ya. Ini harus didudukkan ini. Jangan sampai disalah-salah gunakan dalil-dalil untuk jihad, ya, malah untuk kepentingan tadi. Ya, ini keliru ini. Baik, barakallahu fikum. La syarika lahu fi ibadatih, tiada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya. Wa la syarika lahu fi mulkih, tiada sekutu baginya dalam kerajaannya. Wa bidzalika umirtu, oleh karena itulah aku diperintahkan. Wa ana awwal muslimin, aku termasuk orang yang pertama kali, ya, berserah diri. Hada ma'nal ayati, inilah makna ayat. Wa hada tafsiru minasyekhi, ya, inilah tafsir dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab li kalimat tauhid, dari kalimat tauhid wa tafsir, tafsirun wadihun zahirun, dengan tafsir yang jelas, ya, yang zahir, yang gamblang. Nah, berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa tafsiru alladhi wadihuha, tafsir kalimat tauhid yang semakin memperjelaskannya, kan beliau sudah menyebutkan di matan sebelumnya, tafsir la ilaha illallah. Nah, tafsir yang semakin menjelaskan makna la ilaha illallah ialah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abih wa qaumihi innani abara'um mimma ta'budun, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yang kafir dan kaumnya yang kafir, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Ini nafiyun. Jadi kita berlepas dirinya itu, ya, terhadap kekufuran dan pelakunya, ya, baro'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Bukan cuma berlepas diri dari kesyirikan aja, pelakunya enggak. Berarti kekufurannya diingkari, pelakunya dikafirkan. Itu maknanya, ya. Nah, isbatnya mana? Illa ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang menciptakanku karena dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alnaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un, dan kami jadikan kalimat Ibrahim tersebut kalimat yang kekal, yang tetap eksis pada orang-orang setelahnya, keturunannya, ya, agar mereka kembali kepada Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan yang semakin memperjelas Tafsir kalimat tauhid ini ialah firman Allah Ta'ala, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakumul alla ta'bud alla na'buda illallah. Wahai Nabi, katakanlah ya. Wahai Nakul, katakanlah wahai Nabi, wahai ahlul kitab Yahudi Nasrani, ta'alau, kemarilah kalian, ila kalimatin sawa, kepada sebuah kalimat yang sama. Berarti bisa nih ya, kita mentakrib, menyatukan antara Yahudi Nasrani dengan Islam. Bisa enggak? Bisa. Nih, lihat ini. Kemarilah kalian, kita kepada satu kalimat persatuan yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Apa itu kalimat persatuannya? Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya pada Allah, wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad, tidak menyembah Nabi Musa, tidak menyembah Nabi Isa. Sepakat wahai Yahudi dan Nasrani? Enggak sepakat. Kalau begitu kalian tetap kafir. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan janganlah sebagian kita mengangkat sebagian kita dari satu sama lain sebagai rab-rab tandingan selain Allah. Fa in tawallau, tapi kalau kalian berpaling enggak mau kepada persatuan ini, faqulu syahadu bi anna muslimun. Maka katakanlah, saksikanlah kami ini muslim. Punya izzah. Ya. Baik, qala kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di syarah ya. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala, tafsir dari kalimat ya firman Allah Ta'ala ini yang semakin tafsir adalah tafsir dari la ilaha yang semakin menjelaskan maknanya ialah firman Allah Ta'ala, wa id qala Ibrahimu li abih wa qaumih. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya yang kafir, madza qala Ibrahimu alaihissalam, apa sih yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Aljawab, qala innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ya, katakan apa namanya, aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Ya, bara'u mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Istamalat kalimatuhu ala nafyin wa isbatin. Maka ucapan Nabi Ibrahim ini mengandung nafyu isbat. Ya, penafian dan penetapan. Penafian dari kekufuran dan pelakunya dengan diingkari, dikufuri, ya. Dan ditetapkan. Ditetapkan apa? Ditetapkan peribadatan hanya pada Allah. Nah, ala ya. Istamalat kalimatu ala nafyin wa isbat, ala bughdin wa mahabbatin, atas dasar cinta dan benci, benci dan cinta. Benci kepada kekufuran dan pelakunya, cinta kepada tauhid dan ahlu tauhid. Ya. Fa juz'uha al-awwalu nafyun wa bughdun. Maka bagian yang pertama, ya. Innani bara'u mimma ta'budun, ini adalah bagian nafyun, penafian. Penafian, peniadaan, pengingkaran dari kekufuran, wa bughdun, dan kebencian terhadap pelaku kekufuran. Qala innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Hadza fihi nafyun, ini di dalam ayat ini terdapat penafian. Ya, madama annahu tabarra'a minha, selama Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, fi nafyi istihqaqiha al-ibadah, dalam penafian keberhakan ya, ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Wa ma'nal bara'ati, makna bara'ah itu apa sih? Al-bughdu, membenci. Fastamala qawluhu, maka firman Allah Ta'ala ini, innani bara'u mimma ta'budun, itu mengandung, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, mengandung apa? Ala nafyi wal bughdi, mengandung penafian dan kebencian. Menafikan, meniadakan sembahan yang disembah selain Allah dan membencinya dan pelakunya. Summa atabil isbat wal mahabbati, kemudian Allah mendatangkan kalimat yang arti yang aslinya ini adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, mendatangkan kalimat yang itu maknanya adalah penetapan dan kecintaan. Faqala illal ladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Ya, asbatalahu al ibadata, maka Nabi Ibrahim menetapkan ibadah untuk Allah. Summa atabima yadullu alal mahabbah, kemudian Nabi Ibrahim mendatangkan kalimat yang menunjukkan akan adanya kecintaan. Qala illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi, kecuali zat yang menciptakanku karena dialah yang memberikan hidayah padaku. Ya, Taib. Mahabbatun fiha ar-raja'u. Ada kecintaan yang di dalamnya di situ ada harapan. Dia memberikan hidayah kepadaku. Hadihi kalimatun wa hiya ma'na la ilaha illallah, maka kalimat ini inilah makna la ilaha illallah. Li'anna hashtamalat ala bara'atin wa ala wala'in. Karena ayat ini ya, atau kalimat la ilaha illallah ini mengandung bara', mengandung wala'. Al-wala' wal bara'. Apa itu? Al-wala', loyalitas, cinta, pro, membela, menolong ahlu tauhid. Barok, barok itu apa? Berpas diri, membenci, menafikan, mengingkari, memusuhi, ya, mengkafirkan sesiapa saja yang kufur kepada Allah. Istamalat ala bughdin wa ala mahabbatin. Bahkan ini juga mengandung adanya cinta dan benci, benci dan cinta. Istamalat ala nafyin wa ala isbatin. Kalimat ini juga mengandung nafyu isbat, menafikan peribadatan yang diberikan pada selain Allah, menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Ya. Qala wa ja'alaha ay tilkal kalimah, kata Allah. Ya. Dan kami jadikan kalimat tersebut, yaitu kalimat tauhid yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim, baqiyatan fi aqibih. Yaitu tetap ada, eksis pada anak-anak keturunan Ibrahim, fi waladi Ibrahim, pada anak-anak Ibrahim. Wa ma'lumun anna Ibrahim huwa abul anbiya, dan memang telah diketahui Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ya. Abul anbiya wal anbiya imam wal anbiya man ba'dah, dan para nabi yang datang setelah beliau, ja'u li taqriri hadhihi al kalimati. Para nabi-nabi yang datang setelah beliau, mereka datang membawa kalim untuk menetapkan kalimat tauhid ini. Qala la'allahum yarji'un ay yarju ayyarji'u ayyarji'a ilaiha. Ya, ayyarji'a ilaiha aqibuhu min ba'di. La'allahum yarji'un, kata Nabi Ibrahim, supaya mereka rujuk, ya. Jadi Nabi Ibrahim berharap agar keturunannya nanti merujuk kepada kalimat tersebut, kepada kalimat la ilaha illallah. Ya, dan anak Nabi Ibrahim Ishak juga mendakwahkan tauhid. Anak Ishak Yakub juga mendapatkan tauhid, bahkan Yakub mengumpulkan anak-anaknya. Ya madza ta'buduna ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Nah, ditanya oleh Yakub. Qala ya Muhammadu. Ya, mana berikutnya? Wa aidan yufassiruha qauluhu, ya. Dan juga yang mentafsirkan la ilaha illallah ini adalah firman Allah Ta'ala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kalian, kita menuju kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, agar janganlah kita beribadah kecuali kepada Allah. Qul ya Muhammadu, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlul kitab, ya ahlat taurati wa ya ahlal injil, karena mereka punya kitab Taurat dan Injil. Ta'alau, kemarilah kalian, ila kalimatin wasawain bainana wa bainakum, kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, ila kalimatin wasat, itu kepada kalimat wasat, pertengahan, kalimat wa adlin, kalimat keadilan, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Ya, na'lamu annahu qad ja'a biha rasulukum, kita ketahui bahwasanya telah datang kepada kalian rasul kalian. Ya, wa qad ja'a biha Muhammadun. Nah, telah datang dengan kalimat ini, ya. Jadi rasul kalian datang membawa kalimat ini, kalimat tauhid. Sebagaimana juga telah datang, ya, Rasulullah Muhammad SAW juga membawa kalimat ini. Mahadir kalimat, apa sih kalimat yang dibawa oleh para rasul Musa, Isa, Muhammad alaihim assalatu wassalam? Apa sih? Al-jawab, alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya pada Allah, dan tidaklah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu thaghut. Kan begitu. Semua rasul dakwahnya sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwah da'watuhum wahidah. Para nabi itu ya bersaudara, dan dakwah mereka itu satu seruannya. Wa wajhul istidlal, apa sih sisi pendalilan kalimat tadi itu sebagai tafsir dari tauhid? Anna hadhil kalimata bainana wa bainahum hiya kalimatut tauhidi. ya, bahwa kalimat ini yang antara kalimat antara kita dan mereka, itulah kalimat tauhid. Tafsiruha, tafsirnya mana? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Tuh lihat. Ya, itu kita tidak beribadah kecuali hanya pada Allah dan tidaklah kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa hadza tafsiru li kalimat tauhid. Ini adalah tafsir untuk kalimat tauhid, untuk kalimat la ilaha illallah. Qala muakkidan ma'naha, dan Allah berfirman seraya menegaskan maknanya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob tandingan selain Allah. Fa in tawallaw, tamun kalau kalian berpaling, faqulu syhadu, maka katakanlah, saksikanlah bi anna muslimun, bahwa kami muslim. Ai alihatan min dunillah, ya, yaitu Tuhan yang Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Liannahum madda'u fil khalqi annahu rabbun. Ya, karena kalian wahai ahlul kitab, kalian tidaklah mengklaim Tuhan selain Allah itu, ya. Kalian tidaklah mengklaim ada apa namanya fil khalq annahu rabbun, bahwa Tuhan yang kalian sembah, Nabi Isa misalkan yang kalian sembah itu dia adalah Rabb kalian dalam mencipta. Ya. Bimakna annahu yakhluqu istiqlalan, yang maknanya misalkan Nabi Isa mampu menciptakan secara mandiri, kalian kan enggak meyakini demikian. Nah, Nasrani juga sampai hari ini demikian. Nasrani itu enggak ada yang mengatakan alam semesta itu diciptakan oleh Nabi Isa, Yesus enggak ada. Diciptakan oleh Tuhan Bapa, Allah gitu. Yarzuqu istiqlalan, kalian pun juga tidak mengklaim demikian. Tuhan kalian Nabi Isa bisa memberikan rezeki secara mandiri, wa yuhyi wa yumiitu istiqlalan, menghidupkan mematikan. Hada madu'i, hada madu'i. Nah, ini tidak diklaim demikian oleh mereka. Wa kana tafsir rububiyyati huna bil ilahiyyati. Ya, maka tafsir uluhiyah di sini, tafsir rububiyyah di sini adalah ilahiyah. Ya, yaitu mana? Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban. Itu arbab, jamak dari rob. Nah. Maksudnya apa? Ilahiyah. Janganlah sebagian, ya, janganlah sebagian kita mengangkat satu sama lain sebagai ilah, sebagai arbab, rob, sebagai suatu yang disembah. Nah, wa fi akhiril ayati, dan di akhir ayat tadi yubayyinu, Allah menjelaskan anna man taraka ma dalla alaihi, ya, bahwa siapa yang meninggalkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, ya, awaluha, oleh kalimat yang pertama, fa innahu laisa bi muslimin, berarti dia enggak muslim. Ya, karena Allah mengatakan apa? Fa in tawallau, tapi kalau kalian enggak mau bertauhid, ya, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakanlah, saksikanlah kami muslim, berarti kalian enggak muslim gitu. Ya, karena apa? Karena kalian enggak mau kepada kalimat ini dengan segala konsekuensinya. Ya, id khalikuna id khalafnakum. Ya, kenapa? Karena kami menyelisihi kalian. Wa idza lam ya tud'inu li hadhihi al-kalimah sawa'ul lati baina wa bainakum ala ta'budu illa ala na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a fa antum lastum min ahlil Islam. Ya. Namun kalau kalian tidak tunduk kepada kalimat ini, ya, sawa'ul lati bainana bainakum lihatil kalimat tisawain, yang kalimat yang sama antara kami dan kalian, kalian la tuzinu, kalian tidak mau tunduk, ya, lam tuzinu antara kami dan kalian, alla na'budu illallah, yaitu kalimatnya kita tidaklah beribadah kecuali kepada Allah, wala nusyrika bi syai'a, tidaklah kita ya menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau begitu kalian enggak mau tunduk sama kalimat ini, fa antum lastum min ahlil Islam, berarti kalian bukan ahlul Islam. Nah, wa dalilu syahadah Muhammadan Rasulullah, nah ini nanti aja ya, hari Selasa. Subhanallah. Ya, dik sedekah ila dan tasawuf.